Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan jilid ya, atau pelajaran yang pertama ya. Sudah selesai ya? Nah. Ya, kita masuk pada pelajaran yang kedua. Nah, kita baca dulu. Ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Dan ini hiwar atau percakapan antara Hisham dengan Bilal. Nah. Halaman 12. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Manil akhu? Manil akhu? Siapakah saudara? Siapakah saudara? Ana muhandisun jadidun. Ana muhandisun jadidun. Saya adalah insinyur yang baru. Saya adalah insinyur yang baru. Muhandisun insinyur jadidun yang baru. Beda ya. Dari sunjari dan bil jamiat. Nah, beda ya. Ismi Hishamun. Ismi Hishamun. Nama saya Hisham. Nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttakhidati. Ana minal wilayatil. Saya dari Amerika Serikat. Saya dari Amerika Serikat. Ya, al-wilayatul muttahidah, yani negara-negara kesatuan persemakmuran ya. Atau US, bahasa itunya USA ya. United States. Ya, of America ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai saudaraku. Selamat datang wahai saudaraku. Ana masrurun biliqaika. Ana masrurun biliqaika. Saya senang bertemu denganmu. Saya senang bertemu denganmu. Ya, biliqaika dengan pertemuan mu. Ya. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Saya adalah temanmu. Saya adalah. Ismi Bilal bin Hamidin. Ismi Bilal bin Hamidin. Nama saya Bilal bin Hamid. Nama saya Bilal bin Hamid. Amin wa shin una anta ya Hisham. Amin wa shin una anta ya Hisham. Amin wa shin una. Wa shin una anta ya Hisham. Apakah kamu dari Washington ya Hisham? Apakah kamu dari Washington ya Hisham? La, ana lastu min Washington. La, ana lastu min Washington. Bukan, saya bukan dari Washington. Enggak, saya bukan dari Washington. Inni min New York. Inni min New York. New York. New York. Sesungguhnya saya dari New York. Sesungguhnya saya dari New York. Amuslimun abuka ya Hisham. Amuslimun abuka ya Hisham. Apakah ayahmu muslim wahai Hisham? Apakah ayahmu muslim wahai Hisham? La, huwa laysa bimuslimin. La, huwa laysa bimuslimin. Bukan, dia bukan seorang muslim. Bukan, dia bukan seorang muslim. Wa ummuka amuslimatun hiya. Wa ummuka amuslimatun hiya. dan ibumu apakah dia muslimah? Dan ibumu apakah dia muslimah? La hiya laisat bimuslimatin. La hiya laisat bimuslimatin. Bukan, dia bukan seorang muslimah. Bukan, dia bukan seorang muslimah. Alaka abna'un ya Hishamu. Alaka abna'un ya Hishamu. Apakah kamu mempunyai putra-putra wahai Hisham? Apakah kamu mempunyai putra-putra wahai Hisham? Ya abna, jama dari ibnun. Ya ibnun, jamanya abna. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Ya, saya mempunyai 6 putra. Ya, saya mempunyai 6 putra. Ya. Kenapa taknya ada tambahan ta marbutah, bukan sittu tapi sittatu? Iya, yang dihitung atau mad apa? Ma'dudnya adalah mudzakar. Iya, jadi adad dan ma'dud ya dari berapa? 3 sampai 10, susunannya mudhaf. Mudhaf ilaih. Kemudian kalau ma'dudnya mudhakar, kalau yang dibilang atau dihitung itu mudhakar, angkanya mu'annas ditambah ta' marbutah. Ya. Kalau yang dibilang atau dihitung mu'annas, perempuan, maka angkanya mudhakar, tidak ditambah ta' marbutah. Nah. At-tullabunhum. Apakah mereka para pelajar? Apakah mereka para pelajar? La hum laisu bitullabin. La hum laisu bitullabin. Bukan, mereka bukan para pelajar. Bukan, mereka bukan para pelajar. Inna ba'dahum tujjarun. Inna ba'dahum tujjarun. Sesungguhnya sebagian mereka adalah para pedagang. Sesungguhnya sebagian mereka adalah para pedagang. Inna ba'dha. Kenapa ba'dha? Ism inna. Iya, ism inna. Nah, khabar innanya tujarun. Ya, tujarun. Dhafa atau nasab? Dhafa. Ya, amalan inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Wa ba'dahum muhandisun. Wa ba'dahum muhandisun. Dan sebagian mereka para insinyur. Dan sebagian mereka para insinyur. Alaka banatun. Alaka banatun. Apakah kamu mempunyai putri-putri? Apakah kamu mempunyai putri-putri? Na'am li khamsu banatin. Na'am li khamsu banatin. Ya, saya mempunyai 5 putri. Ya, saya mempunyai. Ya, di sini karena ma'dudnya mu'annas, angkanya tidak ditambah ta' marbutah. Khamsu banatin, bukan khamsatu. Ya. Amutazawijatun hunna. Amutazawijatun hunna. Amutazawijatun. Apakah mereka sudah menikah? Apakah mereka sudah menikah? La hunna lasna bimuzawwat bimuzawwijatin. La hunna lasna mutazawwijatin. La hunna lasna bimutazawwijatin. La hunna lasna bimutazawwijatin. Nah. Tidak, mereka belum menikah. Tidak, mereka belum menikah. Innahunna sigharun. Innahunna sigharun. Sesungguhnya mereka masih kecil. Sesungguhnya mereka masih kecil. Ya, sigharun jama dari saghirun. Ya, jama dari saghirun. Ba'dahunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dahunna fil madrasatil mutawassitati. Ba'dahunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'dahunna fil madrasatil mutawassitati. Ya, sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah dan sebagian mereka di madrasah mutawassithah. Sebagian mereka di madrasah ibtidaiyah dan sebagian mereka di madrasah mutawassithah. Ya, madrasah ibtidaiyah ini setingkat SD ya, MI, mutawassithah setingkat SMP ya. Atau MTS ya. Tapi kalau MTS-nya Indonesia ya, MTS itu SMP. Tapi kalau di Saudi, Tsanawiyah itu SMA. Ya, Tsanawiyah itu SMA. Ya, jadi beda ya. Kalau Tsanawiyah di Saudi berarti tingkatan SMA. Ya, kalau di Indonesia tingkatan Tsanawiyah artinya tingkatan kedua. Dari kata Tsani, mutawassithah pertengahan, dari apa? Wasata. Ibtidaiyah dari kata bada mulai. SMP-nya mutawassithah itu berarti ya. Mutawassithah. SD-nya? SD-nya ibtidaiyah. Ibtidaiyah, mutawassithah, terus tsanawiyah. Tsanawiyah. Tuh apa namanya? Mahasiswanya atau universitasnya jamiah. Jamiah. Nah. Kalau di sini SMA-nya Aliyah. Mahat Ali ini mahat berarti setingkat mahasiswa. Ya. Mahat Ali. Nah, kemudian alaka ikhwatun. Apakah kamu mempunyai saudara-saudara? Apakah kalian mempunyai saudara-saudara? Ya, ikhwat jama' dari akhun. Nah. La laisa li ikhwatun. Tidak, saya tidak mempunyai saudara-saudara. Innali thalatha akhwatin. Sesungguhnya saya mempunyai tiga saudari. Amuslimatun hunna. Apakah mereka muslimah? Naam, hunna muslimatun walhamdulillah. Ya, mereka muslimah, alhamdulillah. Nah, cukup dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, pelajaran yang kedua tentang pembahasan laisa. Ya, laisa ini termasuk dari saudaranya inna. Ya, insyaallah nanti akan kita baca di pelajaran berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna walhamdulillahirrahmanirrahim.